سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memberikan peringatan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Makithina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Dan untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Dan begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruk kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu, karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atas bumi menjadi tanah yang tandus lagi kering. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan yang lain selain Dia. Sungguh, Kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Haulai qawmun attakadu min dunihi alihah. Laula ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Mereka kaum kami telah menjadikan tuhan-tuhan lain untuk disembah selain Allah. Mengapa mereka tidak menyampaikan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka itu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, matahari itu menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. Dan engkau mengira penghuni gua itu tidak tidur, padahal mereka tidur, dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang paling baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Innahum in yadhharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idhan abada. Sesungguhnya mereka jika dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu. atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Dan demikianlah kami perlihatkan manusia kepada mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Nanti akan ada orang yang mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, dan yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, dan yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan janganlah engkau menanyakan tentang penghuni gua itu kepada siapapun. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukan hal itu besok pagi. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, jika Allah menghendaki. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa. Dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku, agar aku lebih dekat kebenarannya daripada ini. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Dan para penghuni gua itu tinggal dalam gua selama 300 tahun, dan ditambah 9 tahun. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ Katakanlah Muhammad, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain dia. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, kitab Tuhanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja dengan mengharap keridhaan Tuhannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginan hawa nafsunya dan keadaannya sudah melampaui batas. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa hendak beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa hendak kafir, maka silahkan dia menjadi kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air minum, seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. Sungguh, mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi perhiasan gelang emas dan mereka mengenakan pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir. Kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu, kami buatkan ladang. Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a, wafajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Dan seorang yang kafir itu memiliki kekayaan yang besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. Dan aku pun mengira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak akafarta billadhi khalaqak min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Lakinna huwa Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku. Aku tidak akan mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqall minka malan wa walada. Dan mengapa ketika engkau masuk ke kebunmu engkau tidak mengucapkan masya Allahu la quwwata illa billah? Sungguh, atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alayha husbana. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala 'urushiha wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikkan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya aku dahulu tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala yang terbaik, dan dia pula pemberi balasan yang terbaik. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan buatkanlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia, yaitu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit,

Qala araita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Pembantunya menjawab, tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Qala dhalika ma kunna nabghi tartadda ala atharihima qasasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Maka keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Maka mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Dia berkata, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Musa berkata, insyaallah engkau akan mendapati aku orang yang bersabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Fantalqa hatta idza rakiba fi as-safinati kharaqaha. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, kemudian dia melubangi perahu itu. Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah pula engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Fantalqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah berbuat suatu yang sangat mungkar. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku? Qala in سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Maka keduanya berjalan. Hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta untuk dijamu oleh penduduknya. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, dan dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Dan adapun anak muda itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Maka kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak yang lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada kedua orang tuanya. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta benda bagi mereka berdua dan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang aku perbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak bersabar terhadapnya. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulkarnain. Katakanlah, aku akan membacakan kepadamu kisahnya. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberi jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Fa'atba'a sababa. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Hatta idza balagha maghribash syamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiatin wa wajada 'indaha qauma qulna ya dhal qarnayn imma an tu'adhdhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam, dan di sana dia menemukan suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum mereka atau berbuat kebaikan kepada mereka. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'an al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan kami akan sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hatta idza balagha matla'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, dia mendapati matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan bagi mereka suatu pelindung dari cahaya matahari itu. Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada pada Zulkarnain. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dengan mereka? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang Tuhan anugerahkan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Atuni zubar al-hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufriq 'alayhi qitra. Zulkarnain berkata, berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu telah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atas besi itu. Famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj itu tidak dapat mendaki dinding penghalang dan tidak dapat pula melubanginya. Qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurluluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Dan pada hari itu, kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj itu berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup, maka kami akan mengumpulkan mereka semuanya. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang yang kafir. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Afahasiballadzina kafaru an yattakhidhu 'ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka apakah orang-orang yang kafir itu menyangka bahwa mereka dapat menjadikan hamba-hamba-Ku sebagai penolong selain Aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amal mereka, dan kami tidak akan menimbang amal mereka pada hari kiamat. Dzalika jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan rasul-rasul-Ku sebagai bahan olok-olokan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah dari sana. Qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.